Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, alhamdulillah di pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian rutin kita setiap Sabtu dan Ahad, dan terjadwal di hari Ahad ini, yaitu kita akan melanjutkan kajian kitab Tajridut Tauhid Al-Mufid yang ditulis oleh Al-Imam Taqiyuddin Ahmad Ibn Ali Al-Mikrizi rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan memberi manfaat dan menjadi ilmu nafi' bagi kita semuanya. Allahumma amin. Qala rahimahullahu ta'ala al-qismur rabi' man lahu isti'ana bila ibadah wa tilka hala man syahida tafarradallahu من شهد تفرد الله بالضر والنفع ولم يدري ما يحبه ويرضاه فتوكل عليه من حظوظه فأسعفه بها. Bagian yang keempat dari empat golongan hamba-hamba Allah dalam isti'anah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan golongan yang terakhir tersebut disebutkan oleh beliau, atau kelompok yang terakhir tersebut, mallahu isti'anah, seorang yang dia masih meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi dia tidak atau enggan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia enggan beribadah kepada Allah, sehingga keadaannya selalu meminta tolong tapi enggan beribadah. Kondisi yang seperti ini, kata beliau, seperti keadaan orang yang bersaksi bahwa Allah itu subhanahu wa ta'ala maha tunggal dia ditunggalkan dalam memberikan manfaat dan menolak mudarat. Tetapi dia tidak mengerti. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai, dan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala ridai. Dia hanya bersandar kepada Allah dalam mendapatkan meraih bahagian untuknya, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kelompok yang seperti ini kelompok yang sangat naif keberadaannya. Wa hadza la akibata lah. Maka dia tidak memiliki akhir yang baik atau dia tidak memiliki bahagian yang baik nantinya wa hadza la akibata lah sa'un kanat amwalan aw riyasat aw jahan 'indal khalqi aw nahwa dhalika fadhalika hadhuhu min dunyahu wa akhiratihi. Di kelompok yang seperti ini tidak mendapatkan apa-apa sama saja berupa harta, kedudukan, di sisi hamba-hamba Allah, atau yang seperti itu. Yang demikian ini bahagiannya hanya di dunia. Adapun akhiratnya tidak. Ataupun bahagiannya dengan apa yang dia dapat di dunia, dan apa yang dia dapatkan di akhiratnya, apa yang dia dapatkan di akhiratnya. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, Tentunya dengan beliau membagi beberapa kelompok manusia sebagaimana yang tentunya didapati dari realita yang ada. Maka kelompok yang keempat ini yang terakhir dalam masalah isti'anah, sebagaimana beliau tadi sebutkan, kelompok yang naif. Di mana dia hanya bisanya meminta untuk ditolong, tetapi tidak bisa memberikan apa-apa. Dia meminta kepada Allah, tetapi dia tidak mau dan enggan beribadah. Kalaupun Allah subhanahu wa ta'ala ketika dimintai oleh hambanya, dia adalah zat yang tidak bakhil, zat yang tidak kikir. Dia adalah zat yang maha baik, maha mencukupi hamba-hambanya. Sehingga ketika hamba yang modelnya seperti ini pun meminta kepadanya, dia berikan, tetapi hanya dengan apa yang dicatatkan untuknya, dengan apa yang telah ditetapkan untuk hamba tersebut. Dia minta dunia, diberikan dunia. Dia minta pencukupan, diberikan pencukupan. Hanya itu. Untuk dunianya saja. Tetapi untuk akhiratnya dia tidak mendapatkan apa-apa. Karena tentunya kehidupan akhirat bisa diraih dan bisa seorang mendapatkan kebaikan di sana dengan ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara hambanya ini, dia hanya meminta, enggan untuk beribadah. Maka bahagiannya yang diberikan oleh Allah dari bahagian dunia. Adapun apa yang nantinya di akhirat, dia tidak mendapatkannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sehingga kita pula berlindung, meminta kepada Allah, tidak dimasukkan kepada kelompok yang keempat ini. Kita minta dimasukkan kepada kelompok yang pertama, kelompok yang padanya isti'anah dan padanya ibadah. Dia meminta tolong dan dia beribadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu. Dan meminta tolong hanya kepadamu. Demikian kita baca dalam solat kita. Sementara kelompok keempat, dia hanya meminta tolong, ya Allah berikan saya rezeki, diberikan rezeki. Makan, diberikan makan. Minum, diberikan minum. Berikan pakaian, berikan pakaian. Berikan harta, diberikan harta. Tapi hasbuhu, cukup baginya itu saja. Bagaimana nanti perkara akhiratnya? Tidak ada. Karena dia tidak beribadah kepada Allah, enggan beribadah kepada Allah. Dan ini kalau diwujudkan dalam kehidupan duniawi, ini biasa disebut dengan oportunis, untuk kepentingannya sendiri. Adapun yang lain tidak peduli. Dia meminta tapi dia tidak memberikan apa-apa. Namun karena yang dia minta adalah zat yang maha kaya, maha mencukupi dan tidak mengurangi hak hambanya dari kehidupan dunia atau apa yang mereka butuhkan di kehidupan dunia, maka dia Allah mencukupi semua hamba-hambanya. Karena itu kita katakan, tidak ada makhluk di alam semesta ini, yang di atas langit, atau yang di langit, maaf, yang di langit, yang di bumi, yang di lautan, kecuali dia subhanahu wa ta'ala telah mencukupkan padanya apa yang dibutuhkannya. Sampai pun yang enggan beribadah kepadanya dicukupkan oleh Allah. Karenanya ketika ada kelompok yang seperti ini, dan dia tidak lepas daripada keberadaannya sebagai seorang hamba yang diciptakan oleh Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala mencukupkan padanya apa yang dia butuhkan. Apa yang dia butuhkan? Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Orang kafir dicukupkan padanya harta, diberikan kepadanya banyak keturunan, bahkan diberikan kepadanya kedudukan-kedudukan di dunia. Namun karena mereka orang kafir, dia tidak mendapatkan apa-apa di akhirat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa hadza la aqibata lah. Sawun kanat amwalan aw riyasat aw jahan 'indal khalqi. Ini tidak memiliki bagian apa-apa sebetulnya. Sama saja itu harta, kedudukan, jabatan di sisi hamba-hamba Allah atau yang lainnya tentunya dari bahagian-bahagian yang ada. Ini hanyalah bahagiannya di dunia, dan kalaupun ini dikatakan bahagiannya di dunia, ini sekalian akhiratnya. Dia tidak mendapatkan lagi nantinya di akhiratnya. Dicukupkan baginya di dunia. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Demikianlah empat kelompok ini. Berkata al-imam al-allamatu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, la yarghabu ilallah illa fi umurid dunya, fayas'alullah ad-dunya faqat, wa la yas'alullah umural akhirah, fahuwa yuhmilul ibadah, wa yalja'u ilallah fi tahsili dunyahu faqat, fa'indahu isti'ana billah, fa'indahu isti'ana billah, walakin laysa indahu ibadah. Wahadihi halatul ladhina yatlubudna dunya wa yansunal akhirah. Kata beliau, kelompok yang seperti ini, dia tidak meminta kepada Allah, atau dia tidak menginginkan, la yarghabuna ilallah, dia tidak menginginkan kepada Allah, illa fi umurid dunya, kecuali dalam perkara dunianya saja. Yas'alullah ad-dunya faqat. dia meminta hanya dunianya saja. Pagi, siang, petang, malam, urusannya dunia saja. Nas'alullah salamata wal afiyah. Dia tidak pernah meminta, la yas'alullah umurul akhirah. Dia tidak pernah meminta perkara akhiratnya atau urusan baiknya akhiratnya. Wallahul musta'an. Fahuwa yuhmilul ibadah. Dia enggan dan melalaikan ibadah. Melalaikan ibadah. Wa yalja' ila Allah fi tahsili dunyahu faqat. Dia hanya kembali kepada Allah dalam rangka untuk mendapatkan dunianya saja. Maka di sisi orang ini meminta tolong kepada Allah, tetapi dia tidak memiliki ibadah. Walakin laisa indahu ibadah. Inilah keadaan orang-orang yang mencari dunia dan melupakan akhiratnya. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semuanya. Qala rahimahullahu ta'ala, wa'alam anna al-'abda la yakunu mutahakkikan bi'ibadatillahi wahdahu illa bi'aslaini ahaduhuma mutaba'atul rasul wa thani ikhlasul ubudiyah. Ketahuilah, wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya seorang hamba tidak akan dikatakan dia merealisasikan ibadahnya dengan memurnikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ibadah tersebut kecuali dengan dua dasar, dua fondasi. Yang pertama, dia mesti mutaba'atul rasul. Dia mesti mengikuti dan mencocoki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah. Wathani, yang kedua, salah satu dari keduanya yaitu mencocoki Rasul dalam ibadah. Mengikuti Rasul dalam ibadah. Kemudian yang kedua, ikhlasul ubudiyah, mengikhlaskan ibadah sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dasar ini sebetulnya di awal-awal kita belajar Islam, kita telah diajarkan dan diletakkan di hadapan kita bahwa kalau kita mau benar agamanya, ibadahnya, yaitu pertama ikhlas dan kedua mutaba'ah. Namun di sini beliau mengingatkan kembali, karena perkara ini memang penting dan harus selalu diingatkan. Karena ini menjadi dasar, fondasi. Kalau satu bangunan fondasinya tidak ada, enggak akan berdiri bangunan tersebut. Kalau satu bangunan fondasinya rapuh, maka akan roboh bangunan tersebut. Dan kalau satu bangunan fondasinya kokoh, maka tentunya dari dalil akli, dalil akal itu akan mengatakan fondasi kokoh, bangunan kokoh, pasti. Karena mujarrad, suatu yang telah teruji, Maka demikian dengan ibadah. Yang diinginkan ibadah di sini agama. Karena agama tidak bisa dilepaskan dengan ibadah, dan ibadah tidak bisa dilepaskan dengan agama. Kita mesti selalu diingatkan agar kita kokoh, benar. Karena itu pulalah dari rahasia yang mungkin dibuka oleh Allah kepada kita, para ulama kita dari waktu ke waktu, dari kitab ke kitab, semuanya tidak lepas membicarakan tentang keikhlasan, tentang mutaba'ah. Padahal kan kalau mau dicukupkan, cukup satu kitab aja. Tidak perlu diulang dari imam ke imam, dari waktu ke waktu, dari kitab ke kitab. Cukup satu kitab selesai. Tetapi kenapa itu diulang? Kenapa itu diulas dari kitab ke kitab, dari ulama ke ulama, sampai ulama sekarang pun berbicara tentang mutaba'ah dan ikhlas. Kenapa? Tentunya dari dibukanya rahasia oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu mengoreksi dan meluruskan ikhlasnya kita dan mutaba'ahnya kita. Karena bangunan kalau tidak direnovasi jadi tua, tetap juga bangunan akan apa? Mengalami kerapuhan. Demikian kalau ikhlas itu tidak diperbaharui, tidak dijaga, dia juga akan rapuh. Demikian mutaba'ah juga akan rapuh. Maka perlu kita diingatkan terus-menerus. Bahkan mereka para ulama, merekalah orang yang pertama kali tentunya mendapatkan bimbingan dalam masalah ini. Ketika mereka mengatakan untuk ikhlas, mutaba'ah, mereka tidak hanya mengatakan, tapi ini untuk mereka dulu. Karena itulah juga kita dapatkan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Sufyan. Ma ashaddu alayya min niyyat, ma ashaddu alayya mu'alajah min niyyati. Tidak ada yang paling berat untuk saya obati, saya benarkan, saya luruskan, kecuali niatanku. Padahal beliau adalah salah seorang imam ahlus sunnah di zamannya. Maka di sini pula kita juga diingatkan kembali, annal abda la yakunu mutahakkikan bi'ibadatillahi wahdahu illa bi'aslaini. Seorang hamba tidak akan terrealisasi ibadahnya dengan benar, tidak akan terrealisasi ibadahnya kepada Allah saja dengan benar kecuali dua fondasi ini. Kecuali dengan dua dasar fondasi ini. Mengikuti Rasul dengan sebenar-benarnya tentunya. Dan ikhlasul ubudiyah. Terkadang kita melihat, alhamdulillah, kita sudah sholat. Dan mungkin juga sudah ikhlas, alhamdulillah. Mudah-mudahan demikian. Tetapi ibadah sholat kita untuk mutaba'ah perlu terus dikoreksi, diperbaikin. Karena sepengetahuan kita terbatas. Kemudian kalau di sisi para ulama, mereka mentelaah satu masalah, mereka bisa didapatkan beberapa pandangan dalam satu masalah. Sebagai salah satu contoh, Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau yang mengatakan dalil itu kitab dan sunnah dan ijma, tentunya beliau didapatkan dalam satu masalah beberapa pandangan. Kenapa? Menelaah, ternyata lebih berat ini. Beliau memegang yang itu. Ternyata beberapa waktu kemudian kayaknya kurang mendekati. Beliau ganti dengan pendapat yang lain. Berikutnya lagi beliau ganti. Bahkan didapati beliau bisa dalam satu masalah tiga pendapat. Dan itu tidak tercela terhadap Imam Ahmad. Beliau menelaah, beliau mendalami. Kita bukan ulama. Kalau ini dikembalikan kepada kita, kita bukan ulama. Kita bukan penelaah sebagaimana mereka. Sehingga pembenaran ibadah kita benar, ibadah kita lurus, ya kita harus selalu mencermati. Jangan semata-mata kita mengatakan, wah sudah ini paling benar, ini paling hebat, paling baik, tidak akan lagi berubah dan seterusnya. Padahal kita bukan orang yang mentelaah. Karena itu juga kita dituntut untuk belajar. Kalau kita tidak belajar, kita hanya mencukupkan dengan apa yang awal dari pengetahuan kita, maka semakin jauh kita semakin jauh. Wallahul musta'an. Karena itu kita tekankan dalam masalah ini sebagaimana beliau mengatakan, tidak akan benar kecuali mutaba'ar rasul dan ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam peribadatan. Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Muqaddimah Sifat Salat Nabi, beliau mengatakan, saya tidak mendakwakan bahwa apa yang saya tulis ini yang paling benar. Beliau katakan, di saat manusia melihat kitab beliau, mengkaji kitab beliau, mendapatkan berbagai macam dalil tentang sifat sholat Nabi, bagaimana Nabi itu sholat, beliau mengatakan, saya tidak mengatakan inilah yang paling benar, karena masalah sholat kajiannya panjang. Kajiannya sangat panjang. Sehingga beliau didapati menerangkan masalah sholat dalam kitab ini, dalam kitab ini, dalam kitab. Walaupun beliau memiliki kitab tersendiri. Kitab apa? Sifat sholat Nabi. Sifat sholat Nabi dibagi menjadi tiga. Yang pertama mulakhas sifat sholat Nabi. Kitab talkhis. Yang kedua, sifat sholat Nabi disertai dengan dalil yang ringkas. Kemudian ketiga, kitab sifat sholat Nabi yang asal, yang induk kitab tersebut. Kitab sifat sholat Nabi yang induk, yang asal itu dua jilid. Yang beredar yang kita baca itu satu jilid. Itu yang ringkasannya. Ketika membaca kitab asalnya, beliau menelaah banyak, kajian banyak. Ya tentunya tidak selesai di tempat tersebut, beliau terangkan di tempat yang lain dalam kitabnya. Kalau seorang mencukupkannya, sudah cukuplah, saya demikian. Ya Anda siapa? Mencukupkan. Kita perlu diingatkan, apa ini benar? Apa ini sesuai? Apa ini ikhlas? Apa ini benar, murni, tulus kepada Allah? Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sehingga benar kata beliau, tidak akan terrealisasi ibadah kecuali dengan dua perkara. Artinya Kalau kita alhamdulillah telah mengikuti Rasul, telah mengikhlaskan dirinya walhamdulillah, tapi kita masih tetap mengawasi dan tetap mengawal ibadah kita seterusnya, bahwa ibadah ini benar, ibadah ini sesuai. Wallahu a'lam bisawab. Ibadah itu sendiri disebutkan oleh Al-Allamatu As-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa matta'anallahu bihayatih, fal-ibadatu hiyal amal. Ibadah itu adalah amalan. Ibadah itu adalah amalan. Wal-ibadatu takunu bil-qalbi. Dan ibadah itu karena dia amalan, maka ibadah itu keadaannya dengan qalbu. Ibadah dengan qalbu. Bagaimana ibadah dengan qalbu? Bil-khawfi wal-khasyah wal-rahbah wal-raghbah wat-tafakkur wat-tadabbur. Kata beliau, dengan khauf, takut kepada Allah, khawatir kepada Allah, al-khauf wal-khasya wal-rahba wal-ragba, dan penuh berharap kepada Allah, demikian memikirkan, kalbu kita memikirkan akan agungnya peribadatan kita kepadanya subhanahu wa ta'ala. Demikian pula menelaah, tadabbur. Yang nantinya akan menghasilkan kita bukan sebagai seorang yang dipaksa untuk beribadah, tetapi murni membutuhkan ibadah. Ada orang kan dipaksa untuk beribadah. Maka keadaan orang yang dipaksa untuk ibadah, dia dengan ibadahnya akan kurang sempurna karena dipaksa. Tetapi dengan dia tertarik karena membutuhkan ibadah, maka selalu ibadahnya diawasi, dikawal, dilihat benar dan tidaknya. Dia memikirkan, dia menelaah. Wallahu a'lam bisawab. Ini dengan kalbunya. Kemudian watakunu al-ibadah bil-lisan. Kemudian ibadah juga karena itu adalah amal, kondisinya dengan lisan. Kondisinya dengan lisan. Bidzikri wal-istighfar wat-tasbih wat-tahlil. Seperti diantaranya dengan berzikir, meminta ampun, bertasbih, dan bertahlil. Bertasbih, mensucikan Allah, dan bertahlil, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini terkumpul dalam sebuah riwayat. Beruntunglah orang yang selalu mengucapkan Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu wallahu akbar sebagai ucapan zikir, yaitu ibadah bil lisan, berzikir, meminta ampun, bertasbih, bertahlil dan yang lainnya, dari kalimat-kalimat thayyibat, dari kalimat-kalimat thayyibah. Kemudian wa takunul ibadah bil jawarih, ibadah dengan anggota badan. Qas-salati wal jihad fi sabilillah, seperti salat ataupun mungkin jihad di jalan Allah. Wa takunul ibadah bil amwal, dan bisa jadi kondisi yang lain ibadah dengan harta. Qas-sadaqat waz-zakah, seperti sedekah. Demikian zakat. Karenanya, dengan ibadah itu adalah amal, dan amalnya tadi qalbu, amalnya tadi lisan, amalnya tadi al-jawarih, amalnya tadi dengan amwal, maka al-ibadah di sini dengan amalannya mutanawwi'ah, beragam. Tinggal kita mengerjakan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Namun ibadah itu semua tidak lepas dan harus terikat dengan dua dasar, yaitu ikhlas lillahi ta'ala dan mutaba'ah. Ikhlas lillahi ta'ala dan mutaba'ah. Amalan kalbu kita harus ikhlas dan mutaba'ah. Demikian amalan lisan kita. Demikian amal jawareh kita, anggota badan kita. Demikian amal yang berkaitan dengan harta kita. Karena itu dalam hadis, dalam ayat secara umum, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa'a, dalam suratul Bayyinah ayat yang 5. Tidak mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah semata-mata dengan mengikhlaskan, menyerahkan agama ini kepada Allah dengan lurus. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Beliau melanjutkan, wan nasu fi hadainil aslaini ala arba'ati aqsam. Dan dengan dua dasar tadi, didapati kelompok manusia ada 4 kelompok. Didapati manusia ada 4 kelompok. Beda dengan keadaan isti'anah dan ibadah. Sekarang dalam masalah ibadah 4 kelompok. Ya subhanallah. Dari setiap kelompok kita belum tentu sukses. Artinya dalam setiap bagian kita belum tentu sukses. Kemudian kita masuk di dalam kelompok yang berikutnya. Maka tidak ada lain bagi kita kecuali meminta taufik kepada Allah, ya Allah, selamatkan, berikan taufik kepada kami. Mudah-mudahan kami dari hamba-hambamu yang terpilih dari satu kelompok ke kelompok yang lain. Maka kata beliau, 4 kelompok ini, yang pertama, ahlul ikhlas wal mutaba'ah. Mereka adalah orang yang ikhlas dan orang yang mutaba'ah. Fa'amaluhum kulluha lillah. Amal mereka semuanya karena Allah. Wa aqwaluhum wa man'uhum wa man'uhum wa i'ta'uhum wa hubbuhum wa bughdhuhum kullu dzalika lillah. Perkataan mereka, penahanan diri mereka, mereka menahan diri. Menahan diri dari emosi, menahan diri dari amarah. Wa i'ta'uhum, dan pemberian mereka dari sedekah, dari zakat, atau apa saja yang merupakan pemberian yang mereka berikan. Hubbuhum, cinta mereka. Wa bughdhuhum, bencinya mereka, permusuhannya mereka. Kullu dzalika lillah. Semuanya dibangun karena Allah subhanahu wa ta'ala. La yuriduna minal ubbad jaza'u wala syukura. Mereka tidak menginginkan dari sesama hamba-hamba Allah balasan, dan tidak menginginkan pula pujian, tidak menginginkan balasan dan tidak menginginkan pujian. Adun nas ka ashabil kubur. Mereka bahkan memisalkan manusia yang ada seperti ashabul kubur, orang yang telah wafat walaupun masih hidup. La yamlikuna dharra wala naf'a wala mautan wala hayatan wala nusyura. Orang yang di dalam kubur ini tidak bisa mendatangkan kemudaratan, menolak mudarat juga tidak bisa, dikubur masalahnya. Juga tidak bisa memberikan manfaat, juga tidak bisa menghidupkan, dia sendiri wafat, telah mati, menjadi ashabul kubur. Tidak pula padanya bisa hidup kembali. Wala hayatan, tidak bisa mematikan, tidak bisa menghidupkan. Wala nusyura, tidak pula bisa membangkitkan, mengumpulkan manusia setelah mereka wafat, setelah mereka mati. Sehingga tidak ada kecondongan, tidak ada rasa ketergantungan, hajat kepada mereka. Karena ashabul kubur, walaupun wujudnya ada orangnya, ada manusianya, tapi dia bukan tujuan dan maksudnya kepada manusia, kepada makhluk, atau selainnya, jin, atau selainnya dari makhluk. Dia hanya membutuhkan Allah. Dia hanya menginginkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan betapa berhajatnya kita dengan keterangan-keterangan yang seperti ini. Di dalam kita beramal dengan kondisi iman kita naik turun, tentunya kita berharap amal kita itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Atau segala apa yang kita lakukan dari ibadah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan berbagai macam jenis ibadah tadi. Dari kalbu, lisan, al-jawareh, al-amwal. Hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita selamat dan menjadi kelompok ini. Karena keikhlasan kita perlu diperbaharui. Pengetahuan kita terhadap agama ini juga perlu dimapankan agar benar-benar cocok sesuai. Siapa yang seperti ini? Dialah yang berhasil. Dialah yang memenuhi dasar tadi. Mutaba'ah dan ikhlas. Sebagaimana tadi dikatakan, kondisi iman kita naik turun. Terkadang anjlok. Ketika dituntut untuk ikhlas dalam keadaan anjlok, susah. Ketika dituntut untuk mutabah dalam keadaan anjlok, juga susah. Karena itu kita diingatkan, likulli amalin syirrah, walikulli syirratin fatrah, faman kanat fatratuhu ila sunnati, faqad ihtada, wa man kanat fatratuhu ila ghairiha, faqad halaka. Setiap amalan itu punya masa semangat. Dan satu waktu amalan itu anjlok, tidak memiliki semangat untuk beramal. Ya namanya orang tidak bersemangat untuk beramal ketika dia diminta untuk beramal, ya afwan, bisa jadi amalannya berantakan. Karena itu kata Rasulullah, ketika anjloknya semangat untuk beramal, siapa yang masih terbimbing kepada sunnah, dia orang yang berarti mendapatkan taufik dengan petunjuk. Tetapi ketika amalannya menyimpang, keluar dari sunnah, dia adalah orang yang celaka. Dan apa dikatakan oleh Rasulullah yang tabik, tentunya ini untuk kita semua. Kita semua. Kita orang yang beramal, beribadah. Maka tadi kita katakan, mudah-mudahan Allah selamatkan, memberikan taufik kepada kita. Keikhlasan kita terkadang rapuh. Kita mau beramal tapi karena sesuatu yang lain. Kita mau beramal ada maksud tujuan yang lain. Rapuh. Keikhlasan kita rapuh. Kemudian kita mau beramal menginginkan amalan kita itu seadanya. Tidak tertuntut kita untuk melihat benar gak amalan ini. Sesuai gak? Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Maka kelompok yang pertama ini memang sering kita dengarkan. Tapi sebetulnya sulit pada realisasinya. Yaitu orang yang ikhlas, orang yang mutaba'ah, kelompok yang pertama, kelompok yang selamat. Kelompok yang berjalan di atas dua dasar tadi. Tetapi realitanya sulit. Kalau bukan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Kita satu contoh bergaulnya dengan manusia. Terkadang kita bergaulnya karena sesuatu ada maksud, ada tujuan. Dari tabiat manusia, dia selalu mencari manfaat. Ketika dia tidak mendapat manfaat, dia memutus. Dia menghindar. Sehingga dalam pergaulan, dengan tabiatnya akan dibimbing dia, akan diarahkan dia dengan mencari manfaat dengan siapa dia bergaul. Kalau manfaatnya dalam rangka ibadah, dalam rangka membenarkan agama, meluruskan agama, maka ini maksud yang baik. Tetapi terkadang kita bukan demikian. Maksud kita bergaul dan berteman ada mengambil manfaat duniawi, manfaat yang lainnya. Maka apakah kita dari ahli ini ikhlas dan mutaba'ah? Karena itu dikatakan oleh beliau, aqwaluhum, man'uhum, i'ta'uhum, wa hubbuhum, wa bughdhuhum, kullu dzalika lillah. Terkadang kita sudah bergaul, kondisi kita karena ada maksud sesuatu, ikhlasnya kita enggak. Kita sudah bergaul dengan sama-sama orang beriman, tetapi karena ada keinginan yang lain dari unsur duniawi, unsur yang lainnya, bukan karena Allah, rusak. Rusak. maka jadikanlah pergaulan kita karena Allah. Dan kita pun membenci, mengingkari karena Allah. Kita menahan karena Allah. Kenapa saya tidak berisi fulan? Karena Allah. Saya khawatir kalau diberi demikian-demikian. Pertimbangannya karena Allah. Misal dalam satu contoh. Kenapa saya memberi kepada si fulan bersedekah? Karena Allah. Pertimbangannya karena Allah. Inilah yang dikatakan orang yang selalu memposisikan dirinya. Semuanya dia berharap karena Allah. Dia tidak melihat ABC dalam permisalan beliau. Dia tidak melihat ABC dari manusia, dari makhluk. Dengan permisalan beliau, kecuali mereka seperti orang-orang yang telah wafat, orang-orang yang telah dikuburkan, tidak memberi manfaat, tidak memberi apa? Tidak membeli sesuatu. Karena mereka orang yang dikubur wafat, dikubur, ditanam, ataupun ditanam, dimasukkan ke dalam permukaan bumi, tidak bisa memberikan apa-apa. Dia menganggap orang-orang seperti ini, makhluk seperti ini. Sehingga dia tidak ada kepentingan, tidak ada hajat dengan mereka. Yang ada kepentingannya hanyalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang paling merdeka di hadapan makhluk dan menghamba di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Merdeka di hadapan makhluk dan menghamba kepada hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia tidak butuh yang lain. Dia hanya butuh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini tentunya maqam kedudukan yang tinggi. Dan mudah-mudahan kita diberikan taufik. Dan memang realitanya sulit. Ya Allah, kita ya. Niatan kita ini berubah-berubah. Disertai dengan kondisi iman kita naik turun. Maka kita butuh taufik. Ya Allah, berikanlah keikhlasan. Ya Allah, berikanlah pemurnian sebetulnya ibadah kepadamu. Hanya sebetul-betulnya ibadah kepadamu. Menginginkan wajahmu. Tidak yang lain. Dan siapa yang seperti ini? Tadi dikatakan dia merdeka. Dia orang yang paling nyaman. Kehidupannya di dunia nyaman. Tidak butuh ini, tidak butuh ini. Dia hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalaupun misal manusia semua bersamanya, yang dia kemudian bergantung hanya kepada Allah, dia tidak tertipu. Manusia semua bersamanya mendukungnya, menemaninya, dia tidak tertipu. Tetapi ketika manusia pun lari semuanya, hilang dari apa, pergi darinya, al-wahid, dia seperti wahid, seperti orang yang asing, gharib. Tetapi karena dia hanya bergantung kepada Allah, dia tidak bersedih. Tidak ada ketergantungan dengan manusia. Tidak ada ketergantungan dengan makhluk. Dia hanya butuh Allah subhanahu wa ta'ala. Semua pergi, semua lari, enggak ada masalah. Semua bersama, dia tidak tertipu. Maka kita katakan, orang yang seperti ini, orang yang paling bahagia. Orang yang seperti ini, orang yang paling bahagia. Karena di sisi yang lain, banyak orang pertimbangannya, kalau saya ditinggalkan, aduh, berarti kurang teman. Tertipu. Ketika manusia lari padanya, dia juga berburuk sangka, muncul buruk sangka. Karena maksud tujuannya mengambil manfaat, mendapatkan sesuatu dari manusia. Beda kalau dia hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang dia keinginannya hanya Allah subhanahu wa ta'ala, pasti suatu yang pasti dari Allah, Allah menjadikan hamba-hamba itu bersama dengannya. Pasti. Karena dia menginginkan Allah, hamba-hamba pun cinta padanya. Pasti. Dan ini didapatkan pada Al-Anbiya wal Mursalin. Al-Anbiya wal Mursalin. Mereka dikatakan Nabi dan Rasul, tentunya tauhidnya, keikhlasannya tidak diragukan lagi. Ya, kalau Nabi dan Rasul tauhidnya dipermasalahkan, keikhlasannya dipermasalahkan, bukan Nabi dan Rasul berarti. Tetapi Nabi dan Rasul, tauhidnya, keikhlasannya paling lurus, paling benar, sehingga ada di antara mereka yang sendiri tidak ada masalah. Ada di antara mereka yang banyak bersamanya juga tidak ada masalah, tidak ada keterkaitan dengan yang banyak. Tetapi para nabi dan rasul dengan manusia menginginkan mereka semua baik. Sehingga seperti Rasulullah menginginkan banyaknya umat karena mereka menginginkan, karena beliau menginginkan kebaikan. Tidak seperti selain Nabi dan Rasul. Jadi tolak ukurnya ikhlasnya. Allahu a'lam bishawab. Kita dapati para ulama pun demikian. Adalah Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab. Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Imam Mujaddid. Beliau rahimahullah ketika menawarkan dakwah kepada manusia, dakwah tauhid, memurnikan kembali agama Allah setelah didapati di Jazirah Arab mereka menyembah berhala kembali sebagaimana didapatkan pada zaman Rasulullah, atau mereka kembali kepada kesyirikan, manusia menolaknya, manusia mencacinya, sampai beliau sendirian menawarkan agama dari dusun ke dusun, negeri ke negeri, sampai bertemu dengan Raja Dir'iyah atau Amir Dir'iyah Muhammad Ibn Saud, pendiri negara Saudi Arabia. Kesendirian beliau, kalau beliau menginginkan manusia, menginginkan yang lain, mudah bagi beliau. Beliau sama dengan yang lainnya, membenarkan kesyirikan, tidak beramar ma'ruf nahi mungkar, mudah bagi beliau. Tapi beliau tidak demikian. Sendiri. Dari negeri ke negeri. Dari daerah ke daerah. Sambil dikisahkan, beliau hanya membawa kipas yang dari tangan itu untuk mengipas-ngipas dirinya di saat terik yang panas, menawarkan dakwah. Banyak yang menolak, tapi karena beliau ikhlas, tidak sedih, tidak runtuh semangatnya, tidak jatuh semangatnya, gigi dan kokoh, sampai akhirnya Allah pertemukan dengan seorang yang menerima dakwanya. Ternyata seorang yang menerima dakwah itu adalah tokoh wilayah Dir'iyah yang nantinya dengan beliau berdiri dalam negara Saudi Arabia. Kalau orang tidak ikhlas, mohon maaf. Dengan keadaan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, gak akan mampu. T- Tetapi karena keikhlasan, ikhlas menjadikan beliau menjadi contoh dalam bab ini di antara para solihin yang lain. Contoh yang lain, Naam Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Al-Imam Muhammad Ibnu Nuh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Nampak keikhlasannya. Mungkin di antara kita mengatakan Syekh Al-Albani itu punya ma'had, punya markas, punya perguruan tinggi. Beliau tidak memiliki itu. Ya, mungkin dengan kita masih memiliki ma'had di Indramayu ini luar biasa. Beliau tidak memiliki itu. Beliau hanyalah duduk di rumah beliau. Yang sebelumnya beliau diangkat menjadi guru besar dalam bidang hadis di Jami Al-Islamiyah. Dengan undangan khusus dari teman beliau, Al-Imam Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullah. Kemudian beliau berangkat ke Madinah, dijadikan dosen, profesor, guru besar dalam bidang hadis. Yang beliau tidak memiliki titel magister ataupun apa? Ataupun doktor, langsung profesor beliau. Guru besar. Ketika banyak manusia senang, cinta, ada yang hasad, ada yang dengki. Kemudian terjadilah fitnah. Beliau dipensiunkan dini. Beliau pun pensiun. Tetapi orang yang ikhlas, dia bisa menempatkan dirinya. Karena yang dia inginkan adalah Allah, dia tidak peduli semuanya. Kemudian beliau kembali ke negerinya, ke Amman, Yordan. Beliau duduk di rumahnya. Beliau membaca, menelaah, mengajarkan orang-orang yang datang. Luar biasa. Duduk di rumah, orang sedunia tahu kabarnya. Demikianlah orang yang ikhlas. Tidak pernah demikian, tidak pernah demikian. Tujuannya karena Allah. Sampai-sampai ada seorang penanya menelpon beliau berulang kali. Dijelaskan tidak mengerti-mengerti, kata Syekh, ya fulan. Dalam bentuk telepon. Ya fulan. Syakaltana. Kamu menyibukkan saya dengan teleponmu ini. Saya hampir satu jam menerima teleponmu. Satu jam. Coba kalau Anda pikirkan saya bisa membaca buka berapa lembar. Saya dapat faedah. Bicara dengan kamu tidak selesai urusannya. Ya fulan. Kamu sibukkan saya dengan teleponmu. Coba lihat orang ikhlas menghargai waktunya ibadah kepada Allah. Tadi kita sebutkan beliau punya kitab apa? Sifat Salat Nabi. Beliau kaji, beliau ulang, beliau coret. Ini kayaknya kurang benar. Beliau lihat kembali, lihat mutaba'ah. Mudah-mudahan kita dari seperti itu. Jangan mencukupkannya ikhwah. Jangan sekedar mendengar, oh ikhlas, mutaba'ah, itu yang benar. Tapi kita sendiri tidak pernah melihat, mengawasi keikhlasan kita. Benarnya ibadah kita. Sehingga kita tergantung, punya hajat, punya keinginan dengan yang lainnya. Wallahul musta'an, nas'alullaha salamata wal afiyah. Mudah-mudahan penjelasan memberikan manfaat yang besar pada diri kita semuanya dan memberikan taufik kepada kita semuanya untuk selalu berjalan di atas apa yang terbaik, apa yang benar. Sungguh kita sangat berhajat kepada keterangan-keterangan yang seperti tadi, bukan dari saya, dari beliau. Kita hanya mengembangkan keterangan beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, ilmu nafi', memberikan istiqomahan, ats-tsabat, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia ridha. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya, dijauhkan dari segala macam kejelekan dan keburukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari azabnya. Allahumma amin, taqabbal minna ya Allah. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.